Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Kullu muslimin rahimahullah ta'ala. Mithalu dhalik marwahu al-Bukhari qala hadathana Humaydi Abdullah bin Zubair حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع ألقمة ابن الوقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. Demikian hadis dalam Sahih Bukhari sanadnya. Qala kata beliau rahimahullah, fa idza hudhifa min hadha sanad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu summiya mursala. Bila dibuang dari sanad ini, tidak disebut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, langsung kata Al-Qamah bin Abi Waqqas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Al-Qamah, kata Al-Qamah langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mursal. Kenapa? Karena tabi'i langsung merupakan hadis kepada Rasul tanpa menyebut wasitah, perantara dia. Qala wa idza hudhifa minhu al-Humaydi sumiya mu'allaqan. Kalau dibuang dari sanad ini Humaydi, misal Bukhari langsung berkata qala Sufyan, atau langsung qala Yahya, atau langsung berkata qala Muhammad bin Ibrahim, atau langsung berkata qala Umar, atau bahkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuang awal sanadnya satu atau lebih, maka namanya mu'allaq. Wa idza hudhifa minhu Sufyan wa Yahya bin Sa'id. Jadi dibuang, tidak disebut dalam sanad dua orang berturut-turut, Sufyan dan Yahya bin Sa'id. Kata Humaydi rahimahullah, Humaydi langsung berkata qala Muhammad Ibrahim At-Taimi. Humaydi langsung berkata qala Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Sehingga dua orang berturut-turut, Sufyan dan Yahya, gugur. Ini namanya mu'tal. Mu'tal masa qata fi sanadihi rawiyan wa akhar at-tawari. Dua orang tetapi berturut-turut, gugur. Wa idza hudhifa minhu Sufyan wahdahu. Jika dibuang dalam sanad Sufyan saja, Humaydi langsung bilang qala Yahya bin Sa'id, qala Warani Muhammad Ibrahim, dan seterusnya. Hanya Sufyan yang dibuang, maka namanya munqatil. Atau Sufyan dengan At-Taimi, dua orang memang gugur tapi tidak berturut-turut. Dua tapi tidak berturut-turut, seperti misalnya Sufyan dan At-Taimi, dua tapi tidak berturut-turut. Atau Humaydi qala Yahya bin Sa'id, kata Yahya qala Al-Qamah bin Waqqas. Sufyan dan Muhammad Taimi gugur, dua orang tapi tidak berturut-turut, namanya munqatil. Munqatil bisa satu atau lebih tapi tidak berturut-turut, gugur. Ini contoh ya takrib untuk lebih mendekati pemahaman apa itu mursal, mu'allaq, mu'dhal, dan munqatil. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala jim wa munqati'u as-sanadi bi jami'i aqsamihi mardudun. Hadis yang terputus sanadnya semua macam-macamnya tadi, mursal, mu'allaq, mu'dhal, munqati', itu mardud, tertolak. Apa alasannya? Lil jahli bi hadzal mahdhuf. karena tidak tahu keadaan yang di mahdhu. Ketika tidak disebut, ketika seorang perawi tidak disebut, tidak ketahui apakah dia seorang ajil atau tidak, seorang wabid atau tidak, jahat, sehingga dibaikkan. Qala siwa ma ya'ti, kecuali apa yang akan datang ini. Yang pertama, mursal as-sahabi, yang sudah kita sebutkan. Mursal sahabi itu fi hukmil muttasil. Ya, sahabi yang meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung apa yang tidak beliau dengar, ini hukumnya muttasil, karena semua sahabat adil. Sahabat mayoritas sahabatnya apa riwayat dari para sahabat yang lain. Walaupun ada sebagian kecil, sedikit sekali dari tabi'in, tapi mayoritasnya dari sahabat. Dan sahabat semuanya adil. Walaupun dia disebut, semuanya sahabat adil. Namun yang sudah kita sebutkan kemarin, para ulama kita menyatakan ini kalau sahabat yang ketika Rasulullah hidup sudah memayyiz, sudah memayyiz. Adapun kalau yang Rasulullah hidup masih belum memayyiz, seperti Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, hadisnya sama seperti hukum mursal tabi'in. Kalau ketika Rasul hidup masih belum memayyiz, beliau mendapatkan keutamaan sebagai sahabat, beliau sahabat Nabi, punya keutamaan sahabat, tapi hadisnya dihukumi mursal tabi'in. Qala rahimahullahu ta'ala, yang kedua adalah tsani mursal kibari tabi'in. Ada kathir min ahli ilmi, mursal menurut mursal kibari tabi'in di sisi kebanyakan para ulama, di antara Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Idza afadahu mursalun ahar au amadun sahabi, amadun sahabiyin au qiyas. Iya, kapan mursal tabi'in kibar tabi'in diterima? Itu kalau dikuatkan oleh mursal yang lain, dan jadi hasan li ghairi, mursal dikuatkan dengan mursal, atau dikuatkan dengan amal sahabi, atau dengan kias. Iya. Namun para ulama kita menyatakan mursal itu dikuatkan dengan mursal lain dengan syarat al-makhraj itu berbeda, dengan syarat makhrajul hadis tidak sama. Walaupun ada empat tabi'i yang meriwayatkan, secara lahir ada empat mursal, tapi kalau makhrajnya satu, tidak saya menguatkan, harus makhrajnya berbeda. Semoga rahimahullah ta'ala memberikan contoh hadis man dhahika bis shalah fal yu'idis shalata wal wudu. Maka siapa yang tertawa dalam salat, maka ulanglah salat dan wudunya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari tiga, Abu Aliyah Rayahi, yang kedua mursal Az-Zuhri, yang ketiga mursal Al-Hasan Al-Basri. Namun ketiga-tiga ini tidak bisa saling menguatkan, tidak saling menguatkan, karena kenapa? Al-Makhraj Wahid. Ya, semuanya ternyata sumbernya dari Abu Aliyah Rayahi, sehingga tidak bisa dikuatkan. Sekali lagi, mursal kibari tabi'in diterima menjadi hasan ghairi ketika bertemu dikuatkan mursal lain, dengan catatan makhrajnya berbeda, sumbernya berbeda. Pada hari yang ketiga adalah al-mu'allaq. Al-mu'allaq, ya tadi kita baca yang hudifa awalu isnadih. Idza kana bi siqatil jazm, kalau penulisnya membawakan mu'allaq dengan siqatil jazm. Qala fa'ala fi kitabin, dalam satu kitab, ya iltazama sihhatahu, kitab yang berupaya hanya membawakan hadis sahih seperti sahih Bukhari. Nah, sekali lagi, mu'allaq adalah ma hudhifa Abul Sunadi. Bisa satu orang, seperti tadi contohkan, ya Sufyan apa, Humaydi dibuang, atau dua orang, Humaydi dengan Sufyan dibuang, atau bahkan lebih, dia sebuang sebuah Sunadi. Mu'allaq itu ada dua, ada mu'allaq dengan silgah jazm, jazm langsung qala langsung fa'ala kada, atau dengan silgah tamriyat. Kata Muzhimin rahimahullah ta'ala di sini, kalau mu'allaq dengan silgah atau jazm itu diterima. Ya, kaidah yang disebutkan pada lama kita, saya ulangi, kaidah yang disebutkan pada lama kita, mu'allaqat dalam Sahih Bukhari, hadis-hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari itu sahihun ila man allaqa anhu. Mu'allaqat dalam Sahih Bukhari itu yang dengan sighatul jazm, dengan sighatul jazm itu sahih ila man allaqa anhu, sampai kepada orang yang Bukhari menyebutkannya. Seperti misalnya kalau Bukhari bilang qala al-Hasan al-Basri, berarti sampai al-Hasan dijamin oleh Bukhari itu sahih. Kalau tadi misalnya qala Sufyan, berarti sampai Sufyan itu sahih. Tetap setelah Sufyan ke atas diteliti. Ya, itu sirah jazam. Maksudnya diterima itu yakni mu'allaq dalam Sahih Bukhari itu kalau dengan sirah jazam dianggap sahih. Ya, sampai orang yang Bukhari menyebutkan namanya yang melakukan. Qala rahimahullah ta'ala, al-Arab yang keempat adalah ma ja'a muttasilan min tariqin akhar wa tammat fi suratul qabul. Yang datang dengan muttasil dari jalan yang lain dan terpenuhi syarat-syarat qabul. Misalnya satu hadis di dalam Sunan Abu Dawud itu mursal. Atau satu hadis dalam Sunan Abu Dawud munqati. Namun ternyata hadis yang sama, hadis tersebut itu disebutkan sanadnya dalam Sunan Tirmidzi dengan muttasil dan terpenuhi syarat-syarat sahih, maka jadi sahih. Karena muttasil dalam hadis dalam kitab yang lain, dalam sanad yang lain. Demikian Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.